السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menjaga iman dan Islam kita di hari-hari terakhir menuju bulan Ramadan yang sangat kita muliakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan ini menjadi kesempatan terbaik bagi kita semua untuk mempersiapkan jiwa kita di dalam menghadapi masa-masa paling penting dalam kehidupan kita. Karena ada beberapa hal yang kalau kita sia-siakan itu akan meruntuhkan hidup kita, ya. Di antaranya ketika seseorang itu mendapatkan bulan Ramadan dan tidak mempergunakannya secara baik, ketika seseorang memiliki kedua orang tua dan tidak berbakti keduanya ketika mereka masih hidup. Maka mudah-mudahan Allahu Jalla Sya'nuhu Ala menjadikan ini sebagai langkah terbaik bagi kita untuk menjadikan Ramadan kali ini insyaallah sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang bahaya dosa-dosa. Termasuk di antaranya bagaimana dosa itu bisa menciptakan keruntuhan dalam diri kita, ya. Bisa menciptakan berbagai macam musibah dan kesulitan dalam hidup kita dengan berbagai macam versinya. Pada pertemuan kemarin, di bagian akhir kita sudah membacakan satu pertanyaan retorik, ya, tentang Nabi Ayyub, ya. Waihaka hal tadri ma kana dhanbu Ayyub fabtalahu lahu bil bala' fi jasadih wa dhahabi malih. Kalau kita pernah mendengar kisah Nabi Ayyub, bagaimana beliau mendapatkan penyakit yang luar biasa, harta bendanya habis, bahkan ditinggalkan oleh keluarganya. Begitu dahsyat cobaan yang diterima oleh Nabi Allah Ayyub. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan beliau itu diberikan ujian seperti itu? Istaghatha bihi miskin. Kejadiannya hanya sekali ketika ada seorang yang miskin meminta tolong, ala zalimin yadra'uh anhu, minta pertolongan dari seorang zalim supaya dia dibebaskan dari orang tersebut. Falam yu'inhu. Tapi Nabi Ayyub kala itu dengan satu alasan tertentu tidak atau urung menolong lelaki tersebut. Walam yanhadh dhalim an dhulmihi. Beliau juga tidak berusaha mencegah kezaliman itu terjadi pada orang tadi. Fattalahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang berat tersebut kepadanya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa tidak ada, ya, dosa itu yang bisa diremehkan, karena sekecil apapun dosa itu dalam pandangan kita, dia bisa menciptakan perhara yang besar dalam kehidupan kita. Hanya dalam kasus Nabi Ayyub di sini dijelaskan oleh para ulama kenapa para nabi itu sering kali diberikan ujian dan cobaan besar hanya karena satu kekeliruan, kesalahan yang kalau itu dilakukan manusia biasa berkali-kali dalam hidupnya pun tidak menciptakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. tidak membuat dia kesakitan, tidak membuat dia kesusahan, tidak membuat dia tertimpa oleh berbagai macam musibah, enggak, biasa saja. Tapi begitu itu dilakukan seorang nabi sekali saja, Allah sudah memberikan cobaan yang besar buat mereka. Itu semuanya adalah karena keimanan mereka yang begitu besar, sehingga sedikit pun kesalahan itu akan Allah hapuskan dan akan Allah ganti dengan pahala yang jauh lebih besar. Jadi kesalahan mereka yang kecil itu diampuni Allah, bukan cuma diampuni tapi akan diganti oleh Allah dengan pahala yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu di dunia mereka diberikan cobaan yang besar. Jadi cobaan para nabi itu bukan karena istiqamah mereka dalam kebenaran saja. Karena mereka bertahan dalam kebenaran, karena mereka mengajak ke jalan Allah, kemudian mereka dapat cobaan, bukan itu saja. Tapi cobaan yang Allah berikan kepada para nabi kadang-kadang karena kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan, ya. Di asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Bahwa manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi, kemudian diikuti oleh siapa yang derajat keimannya lebih rendah dari mereka satu level, dan diikuti seterusnya oleh mereka yang derajat keimannya lebih rendah lagi. Yang terbesar cobaannya adalah para nabi, sekali lagi bukan semata-mata karena istiqamahnya mereka di jalan Allah, tapi juga karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kesalahan-kesalahan kecil mereka dengan bala musibah yang berat bagi orang lain. Tetapi tujuan Allah adalah untuk meningkatkan keimanan mereka, untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tersampaikan pada akhir pertemuan yang lalu tentang kisah Nabi Ayub. Seperti juga yang dialami oleh Nabi Yunus, seperti juga yang dialami oleh Nabi Adam dan banyak nabi-nabi yang lain. Imam Ahmad mengatakan haddatsana al-Walid. Al-Walid pernah menuturkan sebuah riwayat, qala sami'tu al-Auza'i. Aku pernah mendengar Al-Imam Al-Auza'i menyatakan, sami'tu Bilal ibn Sa'id yaqul. Aku pernah mendengar Bilal bin Sa'id. Maka kisah atau cerita ini lebih banyak diceritakan, masyhur itu memang dari Bilal bin Sa'id, meskipun diriwayatkan juga dari sebagian ulama yang lain. Bilal bin Sa'ad mengatakan, la ta'lur ila sigharil ma'siyah. Jangan kamu melihat dosa itu hanya dari seberapa kecil dosa tersebut. Walakin nur man asait. Tapi hendaknya kamu melihat dan memerhatikan siapa yang kamu maksiati. Kita melakukan perbuatan maksiat, jangan melihat betapa kecilnya perbuatan maksiat itu, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat kepada Allah yang syadidul iqab, ya, yang iqab, yang azabnya itu sangat besar, sehingga tidak ada alasan bagi kita memandang kecil perbuatan dosa sekecil apapun dalam pandangan hati kita. Qala al-Fudail ibn Iyad, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, biqadri ma yasghuru dhanbu 'indaka ya'zumu 'inda Allah. Semakin kecil dosa itu dalam hati kita, semakin kecil kita memandang dosa tersebut dalam hati kita, semakin besar dosa itu di sisi Allah. Wa biqadri ma ya'zumu 'indaka yasghuru 'inda Allah. Tapi semakin besar kita memandang dosa itu di dalam hati kita, semakin kecil dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua riwayat ini dengan kisah yang sudah kita bacakan kemarin, ini sering dibahas oleh para ulama, sudah pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, tapi kita tegaskan kembali di sini dalam bab yang berjudul Nata Ta'zumus Saghair. Kapan perbuatan dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar? Nata Ta'zumus Saghair, kapan perbuatan dosa kecil itu menjadi dosa besar? Jadi kalau kita sekali lagi baca apa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad, apa yang diungkapkan oleh Imam Fudail bin Iyad, dan yang diceritakan secara panjang lebar pada beberapa baris sebelumnya, ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini untuk menggambarkan bahwa tidak ada apa namanya peluang bagi kita untuk menganggap kecil dosa seberapapun kecilnya dalam pandangan kita. Kenapa demikian? Karena perbuatan dosa kecil bisa sewaktu-waktu berubah menjadi dosa yang besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Para ulama menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Mubarak, paling tidak ada empat hal, empat kondisi di mana perbuatan dosa itu meskipun kecil dia bisa berubah menjadi besar. Yang pertama adalah fi hali isti'zamiz dzunub, ketika dosa itu terlalu didramatisir. Isti'zamiz dzunub kullal isti'zam wal ya'su min rahmatillah, yang menimbulkan keputusasaan terhadap rahmat Allah. Wa anna dzunub la tughfar wa dzannu bi anna dzunub la tughfar, lalu muncul keyakinan bahwa dosa-dosanya enggak mungkin diampuni Allah lagi. Ya, jadi ketika seorang itu melakukan perbuatan dosa sekali, dua kali, atau mungkin berkali-kali, ya, sejatinya dosa yang dilakukan itu hanya dosa-dosa kecil. Tapi kemudian misalnya orang itu mendramatisir dengan, kalau orang menyebutnya mencaci maki diri sendiri, ya, memfonis dirinya sendiri, wah, enggak mungkin saya akan diampuni oleh Allah. Ya, kemudian timbul sifat putus asa dari rahmat Allah. Kemudian akhirnya dia mengklaim bahwa dosanya enggak akan mungkin diampuni. Itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dia telah melakukan tuhmatun, ya. Tuhmatullah bi anna rahmatahu ghairu wasi'ah. Ya. Tuhmatullah ala adami ghufranidz dzunub. Berarti dia menuduh Allah itu tidak memiliki rahmat yang luas. Dia menuduh Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan dosa. Ya, padahal Al-Qur'an menyebutkan yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu pasti akan mengampuni seluruh dosa, tapi dia malah justru beranggapan Allah enggak akan mengampuni. Jadi tuduhan inilah, ya, tuduhan dalam hatinya kepada Allah inilah yang menyebabkan perbuatan dosa yang tadinya kecil itu menjadi besar. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, dalam Al-Qur'an dikatakan, katakanlah kepada para hamba-Ku yang mereka itu asrafu 'ala anfusihim, melakukan dosa yang banyak terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah itu pasti akan mengampuni seluruh dosa. Nanti ada yang bertanya, misalnya, bukankah dalil ini kemarin digunakan oleh orang-orang Murji'ah, ya, bahwa Allah mengampuni semua dosa. Maka kita tegaskan bahwa dalil ini akan menjadi salah, ya, ketika digunakan fi mahallil isyan, ketika seseorang berbuat maksiat, orang mau berbuat maksiat menggunakan dalil ini, maka dia telah berbuat salah. Apa yang dia pahami seperti yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah, ya, mau berbuat dosa yang diingat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah pasti akan ampuni semua dosa, itu salah. Itu bagian dari pemahaman Murji'ah yang menganggap remeh dosa-dosa. Tetapi menjadi benar fi mahalli taubah, kalau itu dilakukan pada saat kita bertaubat kepada Allah. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah, kita harus yakin innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang sahih, hasanun sahih, kata Syekh Al-Albani, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, digambarkan bahwa Rasulullah bersabda, "Lau akhtatum wa tablighu khotayakum as-samaa", seandainya kalian melakukan banyak perbuatan dosa dan dosa-dosa kalian itu sampai nembus langit saking banyaknya. Wa tablighu khotayakum as-sama thumma tubtum, tapi kemudian kalian bertobat, la taaba Allahu alaikum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi hadis ini tegas, ya, tegas sekali. Berapapun banyak dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa itu, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Tapi dengan catatan, kalau kita bertobat, jangan berlaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Murji'ah yang sudah berbuat dosa nyantai, berbuat dosa lagi nyantai tanpa bertobat, dengan mengatakan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, itu salah. Tapi ketika seorang bertobat, dan otomatis bertobat itu kan ada syarat-syarat diterimanya tobat, dia melakukan tobat secara benar, maka Allah pasti akan mengampuni sebesar apapun dosanya. Jadi yang pertama itu, dosa kecil bisa menjadi besar ketika seseorang itu putus asa. Nah, kata Ibnu Al-Qayyim dalam kesempatan yang lain, ketika seseorang itu berputus asa dari dosanya, akhirnya dia akan melakukan apa? At-taladzud wa tamattu bidzunub. Ya sudah, kata orang nanggung. Ya, sudah kepalang basah, sudahlah. Nikmatin aja di dunia. Tuh nanti akan masuk neraka juga. Ya, kan banyak orang yang berpendapat begitu ya. Ya, sudah tanggung, sudah tanggung dosanya, dosa kecil tambahin aja mau dosa-dosa gede sekalian, ya. Ujungnya masuk neraka juga, ya. Orang yang kemudian dia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan dosa gara-gara apa? Diawali dari putus asa terhadap rahmat Allah tadi. Maka hati-hati ya. Jadi salah satu di antara bujukan setan paling dahsyat itu adalah putus asa. Itu bujukan dahsyat setan ya. Jadi ada orang yang berbuat dosa kemudian merasa aman saja, itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi orang yang putus asa. Orang yang merasa aman itu bahaya. Ya. Kalau sampai memunculkan istidraj itu sudah bahaya banget. Tapi lebih bahaya lagi orang yang putus asa. Ya, karena orang yang putus asa ini rugi dunia akhirat, betul ya? Kalau orang yang merasa aman tadi, ya, rugi dunia akhirat. Di dunia dia merasa aman, bahkan dia dikasih istidraj, dia enak-enakin di dunia. Ya, meninggal masuk neraka, jelas dia sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang putus asa ini luar biasa, udah di dunia sakit-sakit, susah-susah, merasa diabaikan oleh Allah, meninggal masuk neraka juga. Ini rugi dunia akhirat. Jadi lebih dahsyat hukuman orang yang putus asa. Makanya ini salah satu di antara senjata setan. Ya, nah di antara cara setan menanamkan putus asa ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam banyak kesempatan beliau menjelaskan, itu di antaranya itu menanamkan misalnya sikap berlebihan, ragu berlebihan. Atau arti ragu berlebihan. Ya, dikit-dikit merasa ini najis apa enggak ya? Ini najis apa enggak ya? Saya tadi buang air kecil sudah sinjanya sudah sempurna apa enggak? Itu di antara cara setan pertama kali menanamkan keputusasaan dalam diri seseorang. Jadi biasanya orang yang kena kayak gini justru ahli ibadah. Dia ahli ibadah, dia takut misalnya kena najis, dia takut ibadahnya enggak sah, tapi dibuat berlebih-lebihan. Ya. Ini penyakit yang bahaya sekali. Lama-kelamaan akan menyebabkan orang itu mengalami futur. Karena kalau dia menyusah-nyusahkan diri seperti itu, lama-lama dia gak kuat. Kan agama jadi susah. Nah, makanya sebagian ahli fikih sampai mengatakan orang yang setiap buang air tuh gak pernah lancar ujungnya. Ya. Jadi tunggu lama, kemudian masih dia merasa keluar juga gitu ya. Sudah, diusahakan saja sebisa mungkin, sudah selesai, langsung disiram, kemudian setelah digunakan celana atau pakaian kita, ambil air percikkan celana kita. Kalau kita punya penyakit begitu, nanti kalau kita ngeliat basah, oh ya tadi saya percikkan air. Daripada dibiarkan saja nanti, waduh ini basah kenapa tadi? Ya kan? Nah, ini bahaya. Karena berlebihan dalam hal itu akan membuat kita kepayahan sendiri menjalankan agama. Akhirnya kita futur. Begitu futur kita merasa putus asa. Wah ibadah itu susah ternyata ya. Jadi orang soleh itu susah. Ya udah, jadi orang kebanyakan aja. Kan banyak orang yang nuntut ilmu susah, ini susah, aduh susah. Ngaji pun susah-susah juga. Ya. Dulu saya berteman sama teman saya akrab sekali, begitu ngaji malah saya ribut sama dia. Padahal sebenarnya bukan salah ngajinya ya. Karena orang ribut itu dimana-mana bisa saja. Bahkan karena orang itu melaksanakan kebaikan, itu setan itu mencoba mengadu domba di antara orang-orang yang baik. Biasanya begitu, karena dia diajak untuk kemusyrikan susah, diajak kebid'ahan susah, diajak maksiat susah, diadu aja satu sama yang lain. Kalau perlu motifnya sama-sama agama, gitu kan? Yang sini nyalahin sana, sini nuduh sana ahli bid'ah, yang sini nuduh sini ahli bid'ah, biar ribut. Jadi ini kadang-kadang menyebabkan seorang, udahlah, akhirnya mutung, ya kan? Nah, daripada ngaji kayak gini, lebih nggak ngaji sama sekali. Ya, ini yang bahaya, jadi itu namanya aliasu. Yang pertama ya, dan yang kedua, kebalikannya, istisghar dzunub atau ihtiqar dzunub, menganggap remeh perbuatan dosa yang sudah kita sampaikan beberapa kali termasuk yang dibahas di sini ya. Ini yang istisghar dzunub atau menganggap remeh. Kalau para ulama sering menyebutkan dengan istilah at-ta'anni bidzunub ya, at-ta'anni bidzunub. Nyantai-nyantai dalam melakukan perbuatan dosa. Ta'anni itu sebenarnya kan sifat bagus ya. Tani itu sifat orang yang anteng ya, nggak mudah, nggak gerusa-gerusu. Kalau mengerjakan sesuatu itu selalu mencari timing yang tepat. Tapi taaninya digunakan untuk maksiat, wah bahaya ini kan. dia maksiat tuh tahu timingnya. Jadi kalau orang lain berbuat maksiat kayak gitu takut-takut, kok dia nyantai aja. Ini yang ini namanya, ini bagian daripada istisghor dzunub. Orang yang melakukan istisghor dzunub, menganggap remeh perbuatan dosa itu, lama-lama ini sampai ke level ini. Kata istilah orang sekarang itu berdarah dingin ya. Ada kan ada pembunuh berdarah dingin. Ini ahli maksiat berdarah dingin. Ya. Kalau pembunuh berdarah dingin kan cuma satu kasus, cuma bunuh aja ya. Ya, mungkin dia melakukan hal yang lain ketakutan ya. Kalau kalau ahli maksiat berdarah dingin ya semua maksiat nyantai dia yang melakukannya. Ya. Mau nyolong tahu timingnya tepatnya gimana ya. Ya kan? Jadi artinya simbol-simbol maksiat dia ngerti semua ya. Ini bahaya. Ya istisghor dzunub. Makanya ada kalimat di kalangan para ulama sering disebutkan, la shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus kan gitu ya. Dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau diiringi dengan bertaubat. Jadi ini yang kedua itu istisghar ya. Menganggap kecil perbuatan dosa. Jadi ini berkebalikan kutubnya. Kalau tadi yang pertama menyebabkan orang putus asa, kalau ini yang kita sebutkan tadi menyebabkan orang merasa aman dengan perbuatan dosanya. Biasanya orang yang kayak gini udah banyak berbuat dosa tapi enggak kelihatan efek jeleknya dalam dirinya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, dia banyak berbuat dosa tapi dagangannya makin laris, temannya makin banyak, tangga makin baik sama dia. Ya. Pokoknya posisinya di tengah manusia itu semakin luar biasa lah. Padahal dia selama ini makin banyak maksiat yang dilakukan. Dulu cuma sekadar enggak sholat, sekarang sudah maksiat ini, sudah maksiat. Makin banyak maksiat yang dia lakukan, makin bergelimang hidupnya di dunia. Nah ini al-amnu min makrilah. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kemudian yang ketiga, al-istighfar min az-zunub awil israr 'alaiha, melakukannya secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Ini beda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu lebih kepada perasaan, menganggap remeh. Kalau ini perbuatan dosa ini mungkin satu aja, tapi dia pakar di bidang dosa tersebut. Iya kan? Ya pakar di bidang. Misalnya dia tukang bohong, ya, tapi pakar dia. Dia dosa yang lain enggak cuma bohong, tapi soal bohong dia sudah nomor satu. Atau tukang nipu. Ada kan ya? Ada orang yang dalam hal yang lain baik, cuma satu dia penyakitnya, tukang tipu dia. Dan kalau nipu itu luar biasa, piawai banget. Ya. Siapapun bisa dia tipu, sampai istrinya sendiri pun bisa dia tipu. Ya. Luar biasa ya. Orang tuanya sendiri bisa ditipu, istri sendiri bisa ditipu. Ya, jadi ini namanya al-israr. Jadi al-israr, orang yang israr itu enggak selamanya dia menganggap kecil dosa. Ya. Dia tidak selamanya menjadi ahli maksiat. Bisa jadi dia dalam banyak hal dia orang yang alim, dia orang yang saleh, ahli ibadah, tapi ada satu dosa yang dia betul-betul dilakukan terus-menerus. Nah, dosa inilah yang meskipun hakikatnya adalah dosa kecil, karena dilakukan terus-menerus seperti kemarin disebutkan iyyakum wa muhaqqaratin, hati-hatilah kamu dengan dosa-dosa kecil ya. Fa innahunna yastami'ta yastami'na ala rajuli fayuhliknahu. Kadang-kadang dosa kecil ini bertimbun-timbun pada diri seseorang sampai akhirnya orang itu binasa gara-gara dosa tersebut. Ini namanya muhaqqaratuz dzunub. Makanya hati-hati. Dan yang keempat ya, ayyaqa dzambu fi mawdi'in aw halatin tu'azzimuhu wa tukabbiruh. Ketika dosa itu dilakukan pada momen atau pada kondisi tertentu yang menyebabkan dosa tersebut menjadi besar. Ya. Contohnya ya. Kita mengatakan ke teman kita uf, hus gitu ya. Kata-kata hus, huf ini hanya termasuk di antara adab yang kurang baik. Ya, maksudnya shagairu dzunub, dosa kecil. Tapi itu akan menjadi dosa besar ketika kita katakan itu di depan orang tua. Wala takul lahuma uf, jangan katakan uf kepada kedua. Dosa kecil di hadapan orang biasa, tapi dosa besar di hadapan. Bisa dipahami di sini ya. Ya, jadi dosanya itu dosa kecil. Tetapi ketika dilakukan terhadap orang tua, jadi dosa besar. Begitu juga dengan dusta, al-kadzib. Ya. Dusta dalam hal biasa, dusta. Misalnya orang dusta dalam pergaulan sehari-hari, kan sering orang itu suka banyak bohong. Dulu saya itu orang kaya loh, padahal nggak pernah kaya. Ya. Kalau dulu kayak orang mungkin ya, sekarang udah kayak binatang gitu. Nggak, ya biasa orang kan gitu ya. mau membanggakan diri di hadapan orang lain, lalu dia berbohong ya. Berbohong pada hakikatnya adalah saghirah, termasuk dosa kecil. Berbohong sendiri. Dia menjadi dosa besar, satu kita ikuti yang ketiga tadi, ketika dilakukan terus-menerusan. Ya, ada orang yang kerjanya bohong terus, akhirnya jadi ahli bohong. Nah ketika itu, maka tumpukan dosa bohong ini menjadi dosa besar buat dirinya. Nah yang keempat ini adalah ketika seorang itu berbohong di kondisi tertentu yang menyebabkan bohong itu menjadi besar dosanya. Ya, contohnya ketika berdagang, ya dia bersumpah, kan ada orang bersumpah kalau dagang, demi Allah saya belinya sekin, demi Allah saya nggak ada untungnya sama sekali, demi Allah saya rugi nih malah. Ya. Padahal di dalam hati ini maksudnya rugi, ya rugi karena nggak bisa jual lebih mahal, bukan rugi. Kan pahaman orang yang dengar rugi itu berarti dia menjual di bawah modal, kan begitu ya. Nah menggunakan kata demi Allah berbohong ketika berdagang itu disebut dengan ayyamin logomus, dan itu dosa besar. Konteksnya dosa besar karena kebohongan itu bisa melahirkan banyak sekali kerusakan gitu loh. Dia telah membuat info hoax yang salah, kan berarti ya. Kalau dia katakan jual segini udah rugi, itu berarti dia beli dengan harga yang lebih mahal dari itu. Berarti dia telah merusak pandangan orang terhadap harga pasaran. Oh, berarti harganya harga belinya paling murah segini di mana-mana. Ya. Itu berita bohong dalam dunia dagang, hoax dalam dunia bisnis, dan itu bukan kecil loh. Ya, kita boleh menganggap kecil ketika hoax itu hanya dalam hal biasa, tapi di dalam dunia bisnis hoax itu luar biasa efeknya. Ya. Orang salah info, ya sekian rupiah saja kesalahan itu bagi orang pebisnis besar itu sudah sesuatu banget, ya itu bahaya banget, ya itu sangat bahaya banget. Pasaran kemudian menaikkan harga sedikit saja itu goncangan luar biasa. Kalau di dunia bisnis nggak sedikit, ya goncangan sangat luar biasa. Jadi apa yang dilakukan di dunia bisnis ketika berbohong itu jadi dosa besar. Ketika dia melakukan persaksian di persidangan, ini disebut dengan syahadatuz zur. Ya, syahadatuz ala wa syahadatuz zur itu disebutkan dalam hadis, salah satu di antara dosa besar yang paling besar, ya. Syahadatuz zur sampai Nabi bersandar dan mengatakan berkali-kali, menunjukkan besarnya dosa ketika seorang melakukan persaksian palsu. Dalam persidangan dia mengatakan, "Saya melihat fulan melakukan ini." Ya. Ini gara-gara persaksian dia, bisa jadi orang yang tadinya enggak dibunuh dibunuh. Betul? Orang yang tadinya enggak dirajam dirah, bahaya enggak? Bahaya sekali, ya. Orang yang seharusnya enggak dihukum dihukum, bahaya sekali. Jadi makanya dosanya memang bohong kecil, tapi akibatnya besar karena dilakukan pada momen dan ini tertentu. Begitu juga berdusta atas nama Nabi, ya. Berdusta dengan mengatakan ini hadis Nabi, ternyata bukan hadis Nabi. Innal kadziba alayya laisa ka kadzibin, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadikum. Dusta atas namaku, kata Nabi, bukan seperti dusta atas nama salah seorang di antara kamu. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap masuk ke dalam api neraka. Jadi, dusta atas nama Nabi, apalagi berdusta atas nama Allah, ya. Al-qawlu 'ala Allah ma la antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, ya. Berkata atas nama Allah tidak dengan ilmu. Wah, ini besar dosanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan dosanya lebih besar dari kemusyrikan. Ya. Kenapa? Karena itu kemusyrikan, cuman kemusyrikan yang paling kurang ajar. Ya, jadi kalau misalnya orang melakukan kemusyrikan dengan menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk ibadah. Sesuatu ini dijadikan perantara waliyadzubillah sebagai seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab, menjadikan berhala sebagai perantara beribadah kepada Allah. Itu musyrik enggak? Musyrik, ya. Itu kemusyrikan. Tetapi kemusyrikan ini lebih kurang ajar, karena dia mengatasnamakan Allah. Berarti dia membuat hukum sendiri, tapi mengatasnamakan Allah sebagai pembuat hukum, mengatakan ini dari Quran ternyata bukan Quran. Kurang ajar enggak? Ya, itu kurang ajar, ya. Dia melakukan kemusyrikan tapi dengan cara yang kurang ajar. Kalau yang tadi kan kadang-kadang orang ini ikhlas banget itu ibadah, ya kan? Banyak orang-orang yang beribadah dengan perantara, kelihatan sosoknya ikhlas sekali ibadah kepada Allah, tapi dia telah melakukan kemusyrikan. Ya, banyak ahli-ahli ibadah di luar Islam, ya, yang beribadah melalui perantaraan patung. Khusyuk enggak mereka ibadahnya? Khusyuk, ya. Jadi kelihatan tunduk tawaduknya, tapi salah. Tetap musyrik. Nah, ini sudah sudah dia berbuat kemusyrikan, takabur lagi. Kan takabur ya? Ini firman Allah, ini ayat Allah. Ternyata bukan. Waliyadzubillah, sumal iyadzubillah. Ya, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab di zaman dahulu. Dan banyak di antara umat Islam juga yang seperti itu. Ya, termasuk yang berdosa misalnya, enggak ada ayat Quran yang mengatakan begini. Padahal dia baca Qurannya jarang. Terjemahannya aja hanya dibaca beberapa ayat saja dari Al-Quran, bisa mengatakan dalam Quran enggak ada katanya. Ini itu sama juga artinya berdosa atas nama Allah. Jadi bukan hanya sekadar mengatakan ini bukan dari Al-Quran, ada dalam Al-Quran dia katakan enggak ada padahal dia belum baca, itu sama aja berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada persoalan ikhlas fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Jami' al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abu Shalih ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi kalau udah dua bergabung ini itu hadisnya jarang yang tidak sahih. Jarang yang tidak sahih. Tapi bisa saja orang buat hadis palsu dibikin sanadnya kayak gini bisa. Ya. Tapi ini kekompakan dua ini kalau sudah bertemu itu jarang sekali hadisnya itu tidak sahih. Disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, maka akan dibuat di dalam hatinya itu satu noda hitam. Ya. Akan diciptakan dalam hati itu satu noda hitam. Fa in taba wa naza', kalau dia bertobat lalu meninggalkan perbuatan dosa tersebut, wastaghfar, memohon ampun kepada Allah, suqila qalbu. Hatinya akan kembali dibersihkan. Kata suqil, ya, suqil dalam bahasa Arab itu dibersihkan saking bersihnya sampai kinclong. Itu namanya saqal. Ya, sama dengan orang yang miris sepatu gitu. Ya, begitu. Dibersihkan saking bersihnya sampai kinclong. Ting ya, sampai bercahaya, ha? Nah, itu namanya taskil. Jadi kalau orang berbuat dosa, itu di hatinya akan ada bintik hitam. Tapi kalau dia bertobat, hitam itu akan dikelupas, akan dibersihkan sehingga berkilat. Ya. Suqila qalbu. Jadi ini yang dijelaskan para ulama. Sehingga orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, betul-betul bertobat, itu kondisinya bisa lebih baik daripada dia belum melakukan perbuatan dosa. Ya, bisa apa sih ya? Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia betul-betul bertobat ya. Ya, betul-betul dia bertobat, maka dia kondisinya bisa lebih baik. Ya. Karena dengan itu kata Ibnu Qayyim, dia punya ibadah yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan dosa, yaitu istighfar. Ingat dosa nangis istighfar lagi, ingat dosa nangis istighfar. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi dia selalu menyesali istighfar dan menangis. Sehingga dia banyak melakukan ibadah secara khusyuk yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi catatan penting ini bukan berarti itu direncanain ya. Saya mau dosa aja lah kayak gitu. Ya. Itu tidak bisa ya. Karena rencana kita sendiri sudah dicatat sebagai dosa besar. Berarti kita menganggap remeh perbuatan dosa. Ingat ya, ingat catat itu. Itu tidak bisa direncanakan. Ya. Makanya ketika ada orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, betul-betulan bertobat, tapi tergoda lagi nafsunya, berbuat lagi. Dia betul-betul bertobat lagi, tetap akan diampuni oleh Allah. Selama memang dia tidak menginginkan dosa itu sebenarnya. Saya sudah berusaha menghindarinya, tapi kegoda lagi nafsu, kegoda lagi. Itu kan banyak disebutkan dalam hadisnya. Wah, Allah akan tetap mengampuninya. Wa ya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Dia sadar betul ada Allah yang akan mengampuni dosa. Tetap akan diampuni. Tapi dengan catatan dia betul-betul bertobat dia. Bukan bermain-main dengan dosa, enggak. Dia enggak bermain-main dengan dosa. Dia betul-betul bertobat. Wa in zada, tapi kalau seseorang terus berbuat dosa dan dosa sudah banyak titik hitamnya, dia tetap berbuat dosa. Hatta ta'lua qalbu, sampai hatinya itu didominasi oleh dosa, fadzalika ron, maka itulah kondisi hati yang disebut dengan ron dalam bahasa Al-Qur'an. Ron itu hati yang sudah hitam karena dosa. Yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana 'ala qulubihim." Sungguh hati mereka sudah terkena ron, makanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Ya, jadi ini bagaimana hati itu bisa dosa itu bisa merusak hati pelan-pelan gitu. Sebagaimana juga Allah bisa membersihkan hati dari setiap dosa ketika kita memang menginginkannya dengan taubat. sehitam apapun hati, ketika kita betul-betul bertaubat akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan bahkan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Ya, kita sebutkan Imam Ahmad terlebih dahulu karena memang beliau hidup sebelum Imam Muslim, ya. Bahkan sebelum Imam Bukhari. Makanya para ulama sering menyebutkan Imam Ahmad terlebih dahulu, itu bukan berarti pengategorian, ya, bahwa riwayat Imam Ahmad itu lebih sahih, enggak. Itu semata-mata karena Imam Ahmad itu hidup lebih dulu. Ya. Kita kembali kepada pembahasan. Imam Ahmad menyebutkan satu hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita tahu Hudzaifah ibn al-Yaman ini banyak menyebutkan hadis-hadis tentang akhir zaman, hadis-hadis tentang hati. Ini salah satunya. Beliau mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulub udan udan. Yang namanya fitnah dunia, godaan dunia. Dosa-dosa yang diakibatkan godaan dunia. Ya, karena wanita, karena apa namanya? Karena gemerlapnya hidup di dunia, karena kekuasaan dan lain-lain. Tu'radul fitanu 'alal qulub, akan masuk ke dalam hati manusia kal hasir. Ya. Seperti kotoran itu nempel di atas sehelai tikar, ya, udan-udan, ya, yang dikotorinya itu bukan hanya seluruh tikar secara umum, tapi bahkan helai demi helai. Kita tahu ya dulu tikar itu dibuat dari helai-helai gitu ya, ya, macam-macam, ada dari daun, ada dari tali, dari macam-macam, ya, helai demi helai itu akan diracuni oleh bala tersebut. Udan-udan. Fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Setiap hati yang menerima datangnya fitnah tadi, apa namanya, godaan dunia tadi, atau godaan-godaan atau fitnah tadi, maka akan terbentuk di dalam hati tersebut satu titik hitam. Wa'ayu qalbin ankaraha, tapi setiap ada hati yang mengingkarinya, ini datang apa namanya, cobaan tersebut, ada fitnah macam-macam, kemudian hati tersebut menolak, ya, nukita fihi nuktatun baydha. Jadi bukan hanya setelah bertobat datang godaan nolak saja itu hati bertambah putih. Nukita fihi nuktatun baydha hatta tasiru ala qalbain, sehingga akhirnya seluruh fitnah ini akan masuk ke dalam buah hati secara menyeluruh. Ya, masuk ke dalam dua hati secara menyeluruh, tapi dengan akibat yang berbeda antara hati yang menolak dengan hati yang menerima tadi. Ala qalbin abyad, yang pertama dia mampir di hati yang putih bersih, misri safa, yang betul-betul putih sekali, sehingga justru fitnah-fitnah ini membuat hati tersebut dikatakan la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh, akan kebal terhadap fitnah sampai hari kiamat. Jadi ketika orang ada fitnah, cobaan itu dia menentang dengan hatinya, maka hatinya akan dibuat kuat, semakin dia tahan terhadap godaan-godaan tersebut. Itu digambarkan di dalam hadis ini. Wal akhar aswad mirbadah, ya. Kalquzil muzkhah. Ini bahasa Arabnya susah ini. Agak susah ya. Menyebutkannya susah itu. Jadi satu lagi hati yang hitam, mirbadah kalquzil muzkhah, itu artinya hati yang hitam, tapi hitamnya itu hitam yang enggak original. Jadi tadinya di balik ini sebenarnya hati yang putih bersih, ya. Nah, kemudian ditutup sama yang hitam, ini kan jelek. Kalau orang aslinya hitam itu bagus, ya. Nah, putih kemudian muncul tanggal-tanggal hitam, ya. Jelek enggak? Jelek, ya. Nah, itu dia kira-kira seperti itu. Kalquzil muzkhah itu seperti apa? Seperti tembikar. Tembikar itu kan bagus, ya, tapi udah gosong. Dia kan berkilat itu, udah gosong jadi jelek nggak? Jadi malah jelek. Tapi kalau ada misalnya kuali asalnya memang hitam, nggak jelek. Ya jelek juga sih, tapi nggak jelek-jelek amat. Ya. Tapi kalau asalnya putih kemudian jadi hitam, wah itu luar biasa, ya. Ada orang nggak ketemu lama pasti, "Boh, kamu kok jadi hitam legam kayak gini?" Itu pasti luar biasa, ya. Pasti kesannya orang beda dengan orang yang emang dari kecilnya udah hitam, ya. Yang dari kecil dia emang lahir di daerah yang orangnya hitam-hitam, ya biasa aja. Ngeliat dia emang karena sudah biasa hitam. Bisa dibayangin, ya, di seri seperti itu, ya. Emang perumpamannya aja ini, ya. Tapi digambarkan seperti itu, ya. Bahasanya sendiri unik, ya. Ini bahasa Arab yang gak begitu lazim, ya. Tapi disebutkan di dalam hadis demikian, dijelaskan oleh para ulama. Nah, hati yang sudah hitam seperti ini, la ta'arifu ma'rufan wa la tunkiru mungkaran, kebalikan dari hati yang tadi. Ini hati yang sudah enggak bisa lagi mengenali kebenaran, enggak bisa lagi mengenali kemungkaran. Ini mengerikan sekali, ya. Jadi lebih daripada orang yang tidak ngerti sama sekali, orang yang bodoh sama sekali terhadap kebenaran. Ini hati yang tadinya bersih kemudian jadi hitam. Ini gambaran ikhlas kanafidin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi orang yang sudah mengenal kebaikan, ya, sudah mengenal kebenaran, ini hati-hati. Ini satu hal yang perlu dijadikan sebagai apa, patokan kita, hati-hati. Kemudian dia berbalik menjadi orang yang justru membela kemungkaran, gitu. Itu akan jauh lebih berbahaya dan jauh lebih susah untuk bertobat dibandingkan orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan sejak awalnya. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi saya tegaskan berkali-kali, ya. Jadi orang-orang yang memang dunianya maksiat itu kadang-kadang memandang orang-orang baik itu juga dengan baik, gitu loh. Kadang-kadang ada, maaf aja, seorang pelacur yang melihat seorang wanita, ya, memakai hijab, waduh, dekat banget itu orang dari Allah, ya, hatinya berkata begitu. Kadang-kadang meskipun dengan nada bercanda diajak sholat, nggak mau, tolong titip salam aja ya, tolong doain di masjid, ya. Tapi dia artinya dia menganggap yang dilakukan ini baik, betul ya? Yang dilakukan ini baik. Apa yang dilakukan orang-orang ini baik? Karena dia menyadari betul bahwa maksiat ini adalah dosa besar dan dia dalam keadaan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu orang itu punya ilmu kemudian dia berbuat maksiat, justru seringkali berdalih. Udah maksiat punya dalil. Ini bahaya banget, lebih berbahaya daripada orang ahli maksiat dia. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi orang yang hitamnya bukan hitam originalnya kayak gini. Ya, jadi begitu dia hitam, begitu dia hitam, wah, pembelaan dirinya luar biasa itu. Ya, pembelaan dirinya luar biasa. Dan orang yang aslinya hitam, ya udah, yang asli saya gini mau diapakan lagi, ya. Ya, ya kan? Betul. Tapi kalau orang hitam, saya biar hitam kayak gini juga. Oh, jangan tanya. Oh, sombong dia. Karena dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya dan dia berusaha untuk membela diri. Ini bahaya sekali. Jadi makanya diibaratkannya seperti itu tuh sangat jelas sekali bahayanya dosa terhadap orang yang sudah mengerti tentang perbuatan dosa tadi. Itu yang perlu kita ingat, ya, selalu. Ikhlaskan fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, menjelaskan hadis tadi. Idza azana bal 'abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sawda hatta yasir qalbuhu kasyatir rabla. Kalau orang itu berbuat dosa terus menerus, maka hatinya akan semakin menghitam seperti kambing yang digerati dengan kambing robda. Kambing robda itu kambing yang hitam legam, ada warna lain emang, tapi bukan warna putih, ya. Coret-coretannya itu kalau nggak merah, coklat tua gitu, ya. Jadi artinya apa? Warna lain yang ada dalam dirinya itu nggak bikin dia tambah bagus, ya, nggak bikin dia itu menjadi kembali kepada asal, ya. Tapi justru orang tadinya putih bukannya hitam, masih ada coreng-corengnya warna merah misalnya, ya, malah semakin nggak enak untuk dilihat, misalnya seperti itu. Ini perumpamaan aja sebenarnya. Hati diibaratkan seperti kambing yang robda, ya, hitam legam, ya, ada coretan-coretan warna lain tapi juga tidak membuat dia menjadi kehilangan kehitamannya. Nah, Imam Ahmad mengatakan, Ya'qub menceritakan riwayat kepada kami, Abu Salih meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, haddatsani Abdullah bin Abdullah Ibnu Atabah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadis ini sangat luas maknanya sebenarnya, tapi kita tidak akan bahas terlalu panjang, ya, karena ini konteksnya adalah dengan dosa-dosa. Ibnu Mas'ud mengatakan, inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah bersabda, anna ba'du ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Ini kata Nabi, ini pesan Nabi khusus untuk orang Quraisy. Bukan muhajirin, bukan ansor, gitu, ya. Tapi bahasanya adalah Quraisy. Loh, kok muhajirin kan Quraisy, ya, enggak semua yang tinggal bersama orang-orang muhajirin Quraisy, ya. Betul, ya? Nah, di sana ada Bilal bin Rabah. Itu asalnya dari iya, betul kan? Ya, jadi bukan, jadi enggak setiap orang yang dari Habasyah sana, dari Ethiopia atau Habasyah sana. Jadi tidak setiap yang tinggal di Mekah itu Quraisy, ya. Bisa jadi keturunan ini bukan Quraisy. Maka ini ucapan Nabi khusus untuk ngingatin orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy itu punya kelebihan, tapi kelebihan itu bisa menjadi kekurangan kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah. Amma ba'du ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fa innakum ahli hadzal amri, sesungguhnya kalian adalah orang yang paling berhak terhadap urusan ini. Wal murad bil amri wilayatul ummah, yang dimaksud dengan urusan di sini adalah kepemimpinan umat. Jadi kemarin kita sudah sebutkan ya, syarat-syarat seorang pemimpin yang baik dalam Islam, yang harus adil, harus ini, harus itu. Kemarin sudah disebutkan punya ilmu agama yang cukup ya, harus mengerti tentang bagaimana mengampu orang banyak, punya sikap yang adil. Dan di bagian akhir ditambahkan oleh para ulama ya, ketika itu adalah khilafatul ummah, yang dimaksud adalah memimpin seluruh kaum muslimin, maka disyaratkan ayyakuna Quraisyan, kalau bisa dia adalah orang Quraisy, sebisanya. Kenapa? Karena orang Quraisy yang paling berhak untuk menjadi pemimpin umat. Orang keturunan Quraisy yang paling berhak ya, menjadi khalifah, menjadi amirul mu'minin. Malam tak sawullah, tapi dengan catatan kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya orang Quraisy ini harus orang yang beres, jangan ahli maksiat. Fa'idha asaitumuh, kalau kalian bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ba'athallahu ilaikum man yalhakum kama yulha hadzal qadib, Allah akan mengutus orang lain yang akan menyingkirkan kalian, sebagaimana kulit kayu ini dikelupas dari kayunya. Ya, kalau sudah dikelupas kulit kayu itu, yang tinggal bagian dalam itu yang licin, betul kan? Bagian licin yang berbeda sama sekali dengan luarnya. Artinya digundulin, ya. Kalian akan digundulin oleh orang-orang di luar sana. Jadi ini menunjukkan ikhwas kafirin satu kaidah hukum sebenarnya dalam khilafah, kekhalifahan. Selama memang masih bisa diambil dari orang Quraisy, maka diambil dari orang Quraisy. Ya. Selama masih ada orang Quraisy. Tapi kalau ada orang Quraisy tapi dia ahli maksiat, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan zalim, tidak layak untuk menjadi khalifah, maka diambil selain daripada Quraisy. Wa idza stawa, kalau ada yang ada dua-duanya sama. Dua-duanya sama ini dua kemungkinan. Dua-duanya soleh, dua-duanya tidak soleh, maka yang dipilih tetap orang Quraisy gitu. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kenapa demikian? Karena orang Quraisy itu punya kelebihan secara nasab. Maka dalam Islam nasab itu tetap penting meskipun bukan segalanya. Karena ketika nasab itu tidak dibarengi dengan ketakwaan, dia menjadi musibah yang paling besar. Contohnya orang Arab, secara umum saja ya. Nabi kan pernah bersabda, ana a'rabukum wa ana Quraisyin. Aku orang yang paling Arab di antara kalian. Ya, paling fasih maksudnya. Paling fasih bahasa Arabnya di antara kalian. Wa ana Quraisy, kan aku orang Quraisy. Orang Quraisy itu paling fasih bahasa Arabnya. Wasturdi'tu fi Bani Sa'd bin Bakar, dan aku disusui di Bani Sa'd bin Bakar. Dan Bani Sa'd bin Bakar ini golongan Quraisy. Quraisy itu kan nanti ada pecahannya lagi. Ada bani-baninya lagi. Beliau dari bani yang baninya itu dikenal paling fasih bahasa Arabnya, itu Bani Sa'd bin Bakar. Karena Nabi dibesarkan di sana. Dikirimkan ke Bani Sa'd bin Bakar ya, beliau pernah disusui dibesarkan di sana oleh Khalifah As-Sa'di ya, di Bani Sa'd bin Bakar. Sehingga Nabi bisa berbangga dengan bahasanya ya. Jadi para ulama menjelaskan berdasarkan hadis ini dan hadis lain, termasuk innallaha astafani min Quraisy, Allah memilih aku dari kalangan Quraisy ya, kemudian dari kalangan Bani Quraisy dipilih dari Bani Hashim dan seterusnya. Itu adalah pilihan-pilihan nasab terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab punya pengaruh. Arab punya pengaruh enggak dalam kebaikan Islam? Punya, ya. Arab punya pengaruh dalam kebaikan Islam? Punya. Jadi kalau kita muslim baik ya, bertakwa kepada Allah, ditambah kita adalah orang Arab, mengerti bahasa Arab, tinggal di negeri Arab, punya kelebihan lebih daripada orang di luar Arab. Dengan tingkat keimanan sama, dengan tingkat ketakwaan yang sama. Ini fadlul Arab. Jadi nanti ada pembahasan di kalangan para ulama tentang fadlul Arab, keutamaan Arab. Tetapi ketika sudah berkaitan dengan ketakwaan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan orang ajam kecuali dengan tak. Maksudnya gimana? Jangan dipahami pihak saja. Orang kan mamis selama ini ya, yang penting bertakwa kan, bukan Arab sama ajamnya. Tidak demikian pemahamannya ya. Ketika orang ajam lebih bertakwa, dia lebih baik dari orang Arab. Ketika orang Arab lebih bertakwa, dia lebih baik dari orang ajam. Tapi ketika sama-sama bertakwa, orang Arab lebih baik dari orang ajam. Karena di sini dikatakan tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan ajam kecuali dengan takwa. Ya, kalau sama-sama takwa baru ada keutamaan Arab. Nah, tapi kebalikannya ketika orang Arab itu melakukan tindakan kejahatan, dosanya juga lebih besar. Ya. Luar biasa, makanya al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, ya. Orang-orang Arab kedalaman itu kalau sudah kafir, kafir ini lebih nemen dari kita. Ya, lebih apa? Nemen itu apa? Lebih parah. Ya, lebih parah lah, ya, lebih parah dibandingkan kita. Jadi orang Arab itu kalau sudah kafir, kafirnya lebih parah. Ya, makanya banyak kalangan dulu waktu saya beberapa saat di Saudi Arabia sering ngobrol ya dengan teman-teman yang bekerja sebagai TKW, karena saya waktu itu ngisi juga di Jaliyat namanya. Jaliyat itu semacam Islamic Center. Di situ ada orang-orang dari berbagai negara. Nanti masing-masing negara boleh bikin taklim sendiri-sendiri. Nah, saya bikin taklim pakai bahasa Indonesia khusus untuk TKI Indonesia di kota Unaizah. Gitu. Jadi saya berteman banyak pengalaman dari mereka saya dapatkan. Ya, termasuk ucapan-ucapan yang ini realnya banyak, contoh realnya banyak. Mereka mengatakan orang Arab di sana itu kalau sudah baik itu betul-betul kayak malaikat. Tapi kalau udah jahat itu betul-betul kayak setan. Jadi orang yang bekerja di sana itu untung-untungan. Ini dapat majikannya baik kan enggak? Yang majikannya bertapa betul-betul kayak malaikat. Kalau jahat betul-betul kayak setan. Saya bertemu dengan dua orang, sama yang dua-duanya ini punya pengalaman yang berbeda. Jadi di sini saya dapat kabar baik, di sini kabar buruk. Dan dengarnya itu antara terharu dengan kasihan ya. Dua-duanya sama-sama ngaji. Yang satu ini suami istri, tapi cerita suaminya. Jadi dulu istrinya itu katanya pertama kali kerja. Nah, jadi pertama kali ke Saudi sana, dia berangkat sendiri. Ya, kalau di Indonesia emang bisa perempuan berangkat sendiri ke sana. Dan dia orang awam, nggak banyak mengerti tentang agama gitu ya. Jadi ya, dia tentang kemahroman segala macam dia nggak ngerti. Dia berangkat ke sana. Tapi kerjanya dia memang bekerja di seorang wanita yang dia sudah tua tapi belum nikah. Jadi dia kerja di rumah seorang wanita hanya untuk ngerawat si wanita tadi, nah, nyupirin wanita tadi, pokoknya kerja untuk wanita tadi, masakan untuk wanita tadi. Begitu sampai di sana dia diperlakukan dengan baik. Dia pikir dia akan kerja berat, enggak, masak bareng-bareng masak. Ya, nyupir tuh kadang-kadang dia nyupir, kadang-kadang tuannya yang nyupir. Ya, jadi dia seperti bukan supir ya, jadi seperti bukan pekerja, kerja bareng-bareng. Kemudian kamu udah belajar agama apa saja belum? Akhirnya didaftarkan dia di sebuah pengajian, didaftarkan dia di sekolah tahfidz Al-Quran. Jadi dia di sana jadi hafidzah. Ya, jadi dibina dia sampai jadi hafidzah. Kerja, ya. Kemudian setiap dalam sebulan itu bisa beberapa kali dia umrah. Ya, jadi jaraknya antara Unaizah ke Makkah itu 1.200 km ya. Jadi jauh. Jadi naik pesawat. Nah, ya setiap paling sedikit sebulan sekali dia umrah bersama diajak, nemenin umrah ini. Ya. Setelah itu dia tanya sudah nikah belum? Belum. Dia punya pasangan? Ada, tapi di Indonesia, itu tetangga saya. Kalau gitu kamu pulang kasih dia ini visa, bawa dia kemari sebagai suami kamu. Tapi kamu nikah dulu di sana, dihalalkan dulu di sana. Gitu. Pulang dia tetangganya itu, dinikahin, kemudian dibawa. Nah, akhirnya dia di sana dikasih tempat tinggal, rumah tinggal dengan suaminya. Ya. Suaminya disuruh banyak-banyak ngaji, makanya dia ngaji sama saya waktu itu. Jadi suaminya ngaji, isinya belajar hafiz Quran. Jadi benar-benar surga dunia akhirat ya. Ya. Dan luar biasanya biaya pernikahan ketika di Indonesia itu dikirim dari sana. Jadi dia nikah di sini, biaya pernikahan berapa dikirim dari sana. Itu makanya kalau sudah baik-baik ya. Yang temannya kebalikan ya, temannya itu cerita ya, waliyahubillah ya. Ya sudah ini dia dipekerjakan, dia laki-laki tapi sering dipukulin sama laki-laki, sedih ini kan, gajinya itu gak jelas lagi ya. Ya, dia berapa gajinya itu banyak yang diambil untuk ini ambil, dia tidak ini sama sekali ya. Sampai dia dilarang untuk komunikasi dengan orang di Indonesia, dengan siapapun, gak boleh dia komunikasi. Ya, jadi suatu saat waliyahubillah, jadi istrinya itu meninggal dunia di Indonesia, dia dapat kabar dari temannya meninggal dunia di Gorok Maling. Ya, sudah kekurangan hidupnya karena nggak dikirim-kirimin duit Gorok Maling. Ya. Dia minta sekedar ini terakhir saja dia mau ngomong sama keluarganya, menunjukkan rasa sedih, nggak dikasih juga. Gimana dahsyatnya rasa sakit dia, ya. Keluarganya meninggal segala macam, nangis-nangis dia setiap ketemu kita nangis. Ini yang saya katakan tadi ya, kalau orang Arab sudah jahat-jahatnya kayak setan ya, kalau sudah baik baiknya kayak malaikat. Ini salah satu contoh ikhwah. Jadi artinya orang yang diberikan anugerah kelebihan itu kalau tidak dimanfaatkan dengan ketakwaan itu akan jadi bumerang, akan jadi sesuatu yang lebih menghancurkan ya. Maka orang-orang Quraisy dikatakan di sini begitu ya, dia itu orang Quraisy itu paling berhak terhadap kekhalifahan, menjadi pemimpin. Tapi kalau mereka enggak bertakwa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mereka akan ditelanjangi, akan digunduli, dan derajat mereka akan direndahkan dari orang selain mereka. Jadi ini harus dicatat dengan baik ya. Keturunan yang baik itu apabila tidak diimbangi dengan ketakwaan itu akan jauh lebih merusak ya daripada keturunan-keturunan yang biasa saja. Karena setiap anugerah itu ada kewajiban bersyukurnya ya. Semakin tinggi yang diberikan kepada kita, kewajiban bersyukur kepada kita semakin besar. Orang yang dapat nasab baik segala macamnya, kewajibannya lebih besar dari yang nasabnya biasa-biasa aja. Iya kan? Nah, ada namanya beban ya, beban nasab ya, beban keturunan. Peringatan ya, keturunan orang kaya nggak jadi kaya, beban nggak? Beban orang tua kamu kaya, kakek kamu kaya, kamu melarat. Coba kalau orang tuanya melarat, dia melarat biasa aja. Ya? Nah itu kira-kira seperti itu ya. Dalam konteks dunia seperti itu. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini. Ini riwayat sesudahnya, ini meskuk ya, dan secara makna juga masih kurang nyaman dengan apa yang disebutkan di sini ya. Makanya saya sebutkan saya riwayat sesudahnya, diriwayatkan dari Waqi, dari Zakaria, dari Amir ya. Katabat Aisyah, Aisyah pernah menulis surat kepada Mu'awiyah, al-abda idza amila bi ma'siyatillah ada hamiduhu minan nasi dhamma. Wahai Mu'awiyah, ketahuilah ketika seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tadinya memujinya akan berbalik mengecamnya. Ini dalam konteks terjadinya pertikaian antara Muawiyah dengan Ali ibn Abi Thalib ya. Yang kemudian ya terjadi apa yang terjadi ya, konflik di antara para sahabat sebagaimana yang kita perbandingan Islam dan Kristen juga saya masih kecil. Nah, salah satu di antaranya saya pernah baca. Saya juga enggak ingat kenapa kok saya bisa ngapal pada waktu itu, saya enggak ngerti bahasa Arab ya. Idza mannasu yahmaduka bi syai'in. Kalau ada seseorang memuji kamu, fala tafrah wala tadhak sururo, jangan kamu itu gembira atau tertawa karena bahagia. Illa innal madha linnasi kasumin, sesungguhnya ujian itu seperti racun bagi seseorang. Ya mutu bihi ahlul kibri gururo, yang membuat seorang itu mati karena ketakaburannya. Ya istilahnya itu syair ya, syair. Bahayanya pujian terhadap seseorang itu seperti itu. Nah, lebih bahaya lagi ketika seorang berbuat maksiat ya. Pujian-pujian yang tadinya membesarkan kepala berbaik jadi kecaman. Orang yang biasa dipuji kemudian dikecam gimana? Rasanya sakit banget ya. Sakit luar biasa. Itu karena dia sudah terbiasa dengan ketakaburan. Waliyazubillah ya. Kemudian juga disebutkan di satu riwayat ini bagus sekali dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan begini. Aliyahdari murun antal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Hati-hati ya, orang itu kadang-kadang dilaknat oleh hati orang-orang yang beriman dan dia enggak sadar. Suma qala tadri mimma, tahu enggak kamu kenapa itu bisa terjadi, kata Abu Darda kepada sahabatnya. Sahabat mengatakan enggak. Qala innal 'abda yakhlu bi ma'asillah. Kadang-kadang orang melakukan maksiat di tengah kesendirian, sepi, enggak ada orang, dia berbuat maksiat sendirian. Fayyakallahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Kemudian Allah memasukkan kebencian orang kepada dia tanpa dia ketahui. Padahal orang-orang itu enggak tahu dia berbuat maksiat. Ini yang disebutkan ya, bahwa setiap kebaikan itu ada nur, ada cahaya yang membuat orang menyukai seseorang. Tapi kadang-kadang kemaksiatan itu menciptakan kegelapan dalam diri seseorang meskipun disembunyikan, menyebabkan orang itu enggak suka sama dia. Ya, ini yang digambarkan oleh Abu Darda, dan ucapan yang sama diucapkan oleh banyak ulama yang mirip-mirip dengan itu. Ya, nanti akan kita sebutkan lagi ya. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Ahwad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd riwayat dari Ibnu Sirin, annahu lamma raqiba Hudain, suatu saat Ibnu Sirin menanggung hutang yang banyak. Irtamma li dzalik. Tahu kalau orang sudah hutang banyak itu pasti sedih banget, apalagi dia itu orang bertakwa ya. Takut dengan tanggung jawabnya di hadapan Allah kan pasti. Kemudian beliau mengatakan, inni la'arifu hadzal qaum, aku pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Bidzambin asabtuhu mundu arba'ina sana, yaitu ketika aku melakukan perbuatan dosa dan itu bertahan rasa sakitnya selama 40 tahun. Ya, jadi iya, beliau merasakan sakit dosa tersebut selama 40 tahun. Ini orang yang saleh ya, orang yang saleh seperti itu ya. Betapa saya bilang tadi ya, setiap dosa yang dia lakukan itu akan jadi ladang pahala buat dia di kemudian hari. Semakin banyak orang kemudian menyesali, asalkan tidak putus asa lah. Beliau kan tidak putus asa. Justru semakin banyak ibadah, itu akan semakin baik. Asalkan jangan putus asa sehingga orang akhirnya banyak berbuat maksiat. Selama itu diimbangi dengan taubat kepada Allah, selalu diingat, gak jadi masalah. Karena semakin kita mengingat dosa tersebut, nanti kita akan semakin banyak bertaubat kepada Allah. Nah demikian, kemudian disebutkan juga, wahuna nuqtatun daqiqatun, ada satu hal halus yang ya ghalazu fiha an-nas fi amri dzambi, banyak orang yang salah paham tentang urusan dosa. Wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal, karena banyak orang berbuat dosa kemudian mereka merasa enggak ada efeknya dalam waktu yang cepat. Saya berbuat dosa kayak gini biasa-biasa aja, enggak ada apa-apa kok gitu. Wa qad yata'akhkharu ta'thiruhu fa yansa, kadang-kadang akibat dari dosa itu belakangan tapi dia udah enggak sadar bahwa itu akibat dosa dia yang dilakukan dulu. Itu yang, ini yang bahaya. Sehingga orang enggak sadar ya, akan peringatan Allah itu enggak sadar, enggak terbaca sama dia. Makanya orang saleh selalu ingat, ah ini mungkin akibat dosa saya yang saya lakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, itu orang saleh itu akan sangat halus perasaannya terhadap hal-hal seperti itu. Maka dikatakan di sini waqad ta'akhkhara ta'thiruhu fa yadhunnu al-'abdu annahu la yughbar annahu la yughbar ba'da dzalik. Dia menganggap bahwa dia enggak akan mendapatkan efek dosa itu setelah itu. Wa anal amra kama qala qa'il, seperti dalam syair. Ini syair maksudnya digunakan secara salah gitu ya. Syair ini mengatakan begini. Idza lam yughabbar ha'itun fi wuqu'i, ketika tembok itu runtuh lalu enggak ada debu berterbangan. Falaisa lahu ba'da wuqu'i ghubar, maka enggak akan ada lagi debu berterbangan setelah itu. Karena debu itu berterbangan paling keras, paling banyak ya ketika terjadi reruntuhan. Bila terjadi reruntuhan saja enggak ada apa-apa, ya udah setelah itu pasti enggak ada apa-apa lagi. Nah ini dijadikan dalil kalau setelah berbuat dosa enggak ngaruh apa-apa. Oh berarti ya, memang enggak akan ada ngaruhnya selama-lamanya. Nah ini yang salah ya. Ya. Jadi syair ini sebenarnya syair yang sering digunakan oleh orang-orang Arab, tapi konteksnya bukan untuk itu, bukan untuk berbuat dosa. Itu ya dalam fase yang paling berat itu kita masih bisa menanggungnya, maka ketika fase itu turun itu kita akan lebih mudah lagi menanggungnya. Itu kira-kira seperti itu maknanya. Ya, kan pada waktu itu debu paling banyak, maka setelah itu debu akan semakin sedikit. Kira-kira demikian maknanya, bukan meremehkan perbuatan dosa. Wa subhanallah kam ahlakat hadhil baliyatu minal kharab. Ini saya bacakan karena ini penting. Berapa banyak bala tentang kesalahan-kesalahan yang biasa mereka lakukan, malah yang dituduh orang lain. Ya, mungkin gara-gara si fulan. Dosanya sendiri enggak diperhatikan. Wa ma aktsaral muqtarina biha, banyak orang yang terpedaya dengan kondisi semacam ini. Minal ulama al-fudha, bahkan para ulama yang utama pun banyak terjebak dalam kesalahan ini. Fadlan anil juhal, apalagi orang-orang yang bodoh. Walam ya'lamil muqtar anna dzamba yanqud. Ya, orang yang tertipu itu enggak sadar bahwa dosa itu pasti akan menimbulkan kerusakan walau ba'dahin, meskipun bukan dalam waktu yang singkat. Kama yanqudu as-sumu, sebagaimana racun. Itu ada yang cepat, ada yang lama. Wa kama yanqudul jurhu al-mundamil alal ghisyi wad-daghal. Ya. Jadi seperti orang tertipu oleh luka. Luka itu jurhul mundamil itu luka yang bagian luarnya ketika kelihatan sudah sembuh. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Luka luarnya itu sudah kering, sudah sembuh, padahal di dalamnya itu masih membara. Ya. Jadi akhirnya orang enggak sadar akan bahayanya. Sama dengan orang yang kena penyakit liver, itu di awal kena penyakit itu lemas, terus setelah itu lemas hilang. Dia merasa nyantai padahal livernya sedang membara. Dia enggak sadar dia berolahraga tiba-tiba blek meninggal dunia. Jadi seperti itu kira-kira. Itu namanya jurhul mundamil. Salah satu penyakit yang paling dekat dengan ini penyakit liver. Jadi liver itu, karena liver itu fungsinya itu tinggal 5% saja orang masih bisa hidup. Itu luar biasanya liver. Jadi makanya pengaruh di badan tuh kadang-kadang baru berkurang sedikit sakitnya orang sudah merasa sehat. Dia bisa merasa bisa lari. Padahal pada kondisi itu sebenarnya dia jalan itu udah gak boleh. Nah, itu bahayanya liver. Makanya banyak orang meninggal karena liver. Itu disebabkan karena bahayanya itu gak kelihatan. Beda dengan orang yang kena jantung, baru ini sedikit sudah lemas badannya, udah mau pingsan. Beda dengan liver. Ya, jadi itu perumpamaan di sini seperti itu. luka atau penyakit yang sebenarnya bahaya, tapi secara konkret nggak kelihatan bahayanya gitu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda, "U'budullah ka'annakum tarawnahu," beribadahlah kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. "Wa'uddu anfusakum," ini mungkin bagian terakhir yang kita baca. "Wa'uddu anfusakum fil mauta," ya, anggap saja kalian ini adalah orang-orang yang akan mendekati kematian. "Wa'lamu anna qalilan yughniikum khairun min katsirin yutghiikum." Sedikit yang kamu punya tapi bermanfaat buat kalian itu lebih baik daripada banyak tapi justru membuat kalian besar kepala. "Wa'lamu annal birra la yubla wa annal isma la yunsa." Ingat bahwa kebaikan itu sekecil apapun itu tidak akan sia-sia. Dan yang namanya dosa, ya, sekecil apapun itu tidak akan terlupakan. Ini nasihat dari beliau, Ikhlas Kafiddin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan lebih lanjutnya akan kita sampaikan pertemuannya akan datang. Ya, by online ya. Insyaallah. Kita akan selalu dipertemukan dalam kebaikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Terutama bagi teman-teman sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum berada. Saya cukupkan di sini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.